Pelajari bahasa Arab sudah merupakan suatu keharusan ya. Bagaimana kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran bila kita tidak memahami bahasanya? Bagaimana kita bisa menyelami lautan hikmah dalam hadis-hadis Rasulullah bila bahasa Arab saja tidak mengerti? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghayra di'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Dan Umar bin Khattab berkata, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, orang yang menguasai ilmu nahwu, maka ia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu Islam. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab dan bisa memahami agama kita dengan baik. Semoga bermanfaat.